Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalami ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Adanallah wa iyyakum minannar. Masral ikhwah wal akhwat, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Hendaklah terus kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat nikmatnya turun kepada kita, tidak pernah terlambat, tidak pernah diputus, tidak pernah berhenti. Nikmat yang melimpah ruah yang tak sanggup kita menghitungnya. Terutama nikmat yang khusus Allah berikan kepada orang yang dicintai dan diridhoinya, yang berupa nikmat iman, nikmat ad-din, yang khusus hanya Allah berikan kepada orang yang dia cintai. Demikian pula nikmat yang umum yang Allah berikan kepada semua hambanya, baik yang dia cintai maupun tidak dia cintai, dia beri nikmat, nikmat dunia. Alhamdulillah Allah kumpulkan kepada kita nikmat agama dan nikmat dunia. Kata Rasulullah SAW, inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberi nikmat dunia kepada yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Semuanya diberi. Bahkan kadang orang yang kufur dengan kekufuran yang melampaui batas, togo, melampaui batas, Allah beri nikmat yang luar biasa, nikmat duniawiyah, kerajaan, kekuasaan, harta benda, atau pangkat jabatan dan sebagainya, dia punya, Allah beri, tetapi Allah luputkan dia dari nikmat agama. Sedangkan Allah hanyalah memberikan nikmat din, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu dan amal hanya kepada yang dia cintai. Maka wajib kita syukuri nikmat yang demikian, yang dalam doa setiap rakaat kita memanjatkan ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami kepada jalan yang lurus, adalah nikmat ilmu dan amal. Nikmat din yang berupa ilmu nafi' dan amal soleh, itu yang kita minta terus, yang menunjukkan bahwa kebutuhan kita kepada ilmu dan amal kebutuhan yang tidak bisa tidak, di atas kebutuhan primer. Karena kalau kita sampai luput dari nikmat yang satu ini, maka kematian, kehancuran, kebinasaan tidak ada hentinya. Sementara kalau kita hanya luput dari nikmat kebutuhan primer dunia, hanya kekurangan makan, tidak bisa makan, paling maksimalnya cuma yang mati adalah jasad kita. Tetapi Allah tidak akan mematikan jiwa kita. Allah akan jadikan kita sebagai hamba-hamba yang dimuliakan di yaumul akhirah. Ketika Allah beri nikmat iman, Islam, ilmu dan amal, sampai Allah matikan di atasnya. Paling mati cuma jasadnya, tetapi hidup ruhnya. Beda dengan orang yang dapat nikmat dunia segalanya, tetapi dia luput dari nikmat ad-din. Nampak hidup jasadnya tapi mati hatinya, maka dikatakan seperti jasad atau mayat hidup, mayat yang berjalan, mayat yakni yang mati hatinya. Maka sungguh wajib kita syukuri nikmat yang besar ini. Laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan sampai pada petunjuk ini kalau Allah tidak tunjuki. Wajib kita syukuri. Semoga Allah menambah nikmatnya untuk kita semua, menjaganya, menyempurnakannya sampai Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur pada sore hari ini Allah masih beri kesempatan kita untuk bisa bermajlis kembali, istifadah, mengambil faedah dari karya para ulama di dalam memahami kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Melanjutkan membaca Mahya As-Salafiyah, risalah yang diambil dari muhadarah disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, dengan tema Mahya Salafiyah. Apakah salafiyah itu? Apakah dakwah salafiyah itu? Apa sih manhaj salaf itu? Dan telah kita baca, sudah hampir selesai dari risalah ini, yang intinya bahwa dakwah salaf, manhaj salaf adalah metode pemahaman yang mengikuti pemahaman orang-orang terbaik umat ini. Mengikuti pemahaman orang-orang yang dijamin surga. Pemahaman orang-orang yang dijamin benar. Pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah manhaj salaf. Mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in. Orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk pada poin terakhir dari risalah ini, penutup. An-nuqtatu sabi'ah, poin yang ketujuh al-khatimah adalah penutup. Wa fiha kalimatun mudhi'ah, dalam penutup ini dibawakan kalimat-kalimat yang menjadi pencerah di dalam kita memahami agama ini. Pencerah di dalam kita mengambil metode pemahaman agama bagaimana semestinya. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, marra ma'ana ayyuhal ahibbah fi hadil jawlatil muhtasarah taqriratan muhimmah. Telah berlalu bersama kita wahai saudara yang saya cintai di dalam perjalanan yang ringkas ini, yakni perjalanan muhadarah yang ringkas ini, telah kita lalui berbagai pengetahuan yang penting, poin-poin yang penting. Yajibu 'alal mar'il harisi 'ala najati nafsi wa faqaqiha luzumu ma talat 'alaih. Di mana wajib bagi orang yang sangat ingin keselamatan dirinya, wajib baginya untuk berpegang teguh dengan kandungan poin-poin yang sudah kita lewati. Menata masuki bil amril atik, yaitu yang berupa berpegang teguh dengan agama yang sudah kuno. Amril atik, urusan yang sudah antik, sudah kuno, yang ini sudah berlalu bersama para sahabat. Itu yang wajib dipegangi. Bagi orang yang menginginkan keselamatan dirinya, memegangi jalan yang telah dijalani oleh orang-orang yang selamat, para sahabat, maka wajib kita mencocokkan agama kita, akidah kita, amal ibadah kita, dakwah kita, muamalah kita, dan berbagai aspek agama ini kita cocokkan dengan agamanya para sahabat, akidah sahabat, ibadah sahabat, muamalah sahabat yang mereka menjiplak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib kita berpegang dengannya. Tariqati salafis sal ummatis salih, yaitu jalannya pendahulu umat ini yang salih. Pendahulu umat ini yang terbaik, yaitu para sahabat. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dalam surah Al-Kahfi yang terakhir kata Allah, siapa yang dia berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amal yang soleh. Satu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia menyekutukan seorang pun dengan Tuhannya dalam beribadah kepada Allah. Beramal amal yang soleh, jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan dengan Allah suatu pun, yakni perwujudan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Beramal yang soleh, amal yang soleh adalah amal yang niatnya ikhlas, mencocoki sunnah Rasulullah. Pengamalan terhadap syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua ini prinsip yang harus dipegang untuk seorang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, adalah mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah, murni bersih, tidak tercampur sedikit pun daripada kesyirikan. Karena kesyirikan menghancurkan segala bentuk ibadah. Tidak ada artinya ibadah apapun bersama adanya kesyirikan. Kalau kesyirikan itu tetap menjadikan ibadah itu diterima, bermanfaat di sisi Allah Ta'ala, pastilah orang-orang musyrik itu berguna ibadahnya. Karena orang musyrik juga punya amal ibadah. Ada yang berhaji. Ini orang musyrik di zaman Rasulullah. Ada yang berhaji. Ada yang memerdekakan budak. Ada yang bersedekah. Ada yang amal-amal yang lain. Tetapi tidak ada gunanya amal mereka. Bahkan Rasul pun diancam oleh Allah. Kalau sampai berbuat syirik, la in asyrakta layahbatonna amaluka walatakunanna nal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, wahai Rasul, ini Rasul, bukan kita. Kalau kamu berbuat syirik, wahai Rasul, layahbatonna amaluka, sungguh akan hapus, akan gugur semua amalmu, walatakunanna nal khasirin, dan kamu benar-benar menjadi orang yang merugi. Seperti apa amalan Rasul? Apakah tidak ikhlas? Apakah tidak benar? Kok terhapus? Tidak butuh jawaban. Amal Rasul adalah amal yang ditolak ukur keikhlasan dan kebenaran. Hapus. Kalau sampai Rasul berbuat syirik satu kali saja, amalnya seumur hidup bisa hapus. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah harus bersih dari syirik. Atau kalau dia pernah berbuat syirik, harus tobat sebelum matinya. Harus tobat sebelum matinya. Itu penghalang yang paling kuat, paling besar dalam menghalangi hamba untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Fala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, kata Allah. Jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar amal diterima adalah harus mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mengada-adakan model amalan yang baru. Bukan dengan mengadakan kreasi baru dalam beramal ibadah. Adapun masalah sarana yang dibutuhkan itu baru, maka ini bukan bagian ibadah. Tetapi ibadahnya tetap harus kuno, model zaman Rasul. Tidak boleh ada yang baru model ibadahnya. Sholat, ya tetap sholat semacam itu. Harus sama dengan di masa Rasul. Bacaannya seperti itu. Rukuk sujudnya semacam itu. Adzan pun demikian. Harus seperti itu lafad-lafadnya. Lafadnya tidak dirubah-rubah. Seperti itu. Adapun sekarang orang pakai sarana speaker, ini bukan bagian ibadah. Cuma sarana. Pakai teknologi baru, tidak masalah. Ini bukan ibadah. Cuma sarana. Haji tetap seperti itu, tidak dirubah-rubah. Tawaf, ya keliling Ka'bah 7 kali. Sa'i, ya jalan cepat antara Safa Marwah, ya 7 kali. Sama dengan zaman dulu. Adapun masalah sekarang, tempatnya dibikin teduh, sejuk, tidak masalah. Bukan urusan itu. Itu bukan bagian ibadah. Maka masalah ibadah dikatakan sebagai amal soleh itu kalau mencocoki sunnah Rasulullah. Adapun kalau tidak mencocoki, kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu bukan bagian dari perintah kami, tidak termasuk daripada bagian agama kami, maka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, beramal capek-capek tapi tasla naron hamiyah, masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Karena kata Rasulullah, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah, amalan baru dalam agama, akidah baru dalam agama adalah sesat. Dan semua yang sesat masuk neraka. Maka dikatakan amilatun nasibah, beramal capek-capek, tasla naron hamiyah, masuk neraka. Awatifillah rahimahullah. Maka itu yang wajib kita pegangi dalam memahami tarekoh salaf, manhaj salaf di dalam beragama. Wa qala subhanahu wa ta'ala, juga Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Allah tegaskan, kalau pengin berteladan, kata Allah, pada Rasulullah sudah ada teladan yang terbaik dalam beragama ini. Bukan teladan dalam urusan duniawiyah. Rasul enggak punya urusan dengan urusan duniawiyah. Berteladan dalam urusan agama, entah itu akidah, entah itu ibadah, entah itu muamalah, entah itu dakwah, entah itu jihad, berteladan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada teladan yang terbaik, sudah Allah pilihkan buat orang yang siapa? Ya rajullaha wal yaumul akhir. Yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas jalannya salaf atau manhaj salaf itu jelas berupaya untuk mengekor, membebek, menjiplak jalannya Rasulullah yang telah ditapai oleh para sahabat. Itu jelas sekali. Menolak semua jalan yang lain yang itu tidak berasal dari Rasulullah SAW. Itu jalan salaf. Maka barang siapa yang masih ragu tentang kebenaran salaf, hendaklah kenali dulu salaf. Kenali dulu salaf. Baru akan tahu salaf itu kayak apa. Wa huna azidu ala ma sabaqa naqluhu anil a'imati min khasihim wa hasihim min hadhim wa hasihim wa amrihim biluzumi tariqati salafis salih. Dan di sini akan saya tambahkan, kata Syekh Bukhari, penukilan dari para imam yang menghasung dan mendorong umat serta memerintahkan untuk berpegang dengan jalannya para salafus salih. Hasungan-hasungan, dorongan-dorongan supaya selamat dalam beragama ini. Ini para imam, orang yang merasa bertanggung jawab untuk keselamatan umat. Maka mereka memberikan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, wejangan-wejangan, pesan-pesan agar mengikuti jalannya para salaf. Karena mereka orang yang paling tahu jalan kebenaran setelah Rasulullah dan para sahabat. Mereka orang yang paling sayang kepada umat ini. Sehingga berusaha untuk keselamatan umat ini. Bagaimana nasihat mereka supaya umat ini selamat? Kalimatin nayyiratin mudiatin nudzakkiru biha. Kalimat-kalimat yang menerangi, memberikan cahaya yang akan kami sebutkan di antaranya. Inna dzikru idzikru tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman. Diberi peringatan, orang itu kalau hatinya punya iman, itu bermanfaat peringatan tersebut. Diberi nasihat, awas hati-hati. Jangan dekat-dekat itu. Nah, kalau dia orang yang punya iman, kalimat semacam itu bermanfaat, berguna. Karena seorang beriman itu mencari keselamatan, mencari keamanan. Itu kata iman, aman, cari keamanan. Maka seorang yang punya iman ketika diperingatkan, diberi nasihat, itu bermanfaat nasihat tersebut. Yani diambil, didengarkan dan diindahkan. Min dzalika, di antara nasihat para imam, para ulama, yang pertama, sa'ala ahadu ummalil imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah anil ahwa. Salah seorang pegawai imam khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada beliau tentang hawa. Hawa itu apa? Mungkin ketika kita mengucapkan kata hawa atau hawa nafsu dalam kalimat bahasa kita, yang kita pahami, nafsu syahwat. Nafsu kepada lawan jenis. Maka hawa dalam pengertian syar'i itu apa? Ditanyakan kepada al-imam al-khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fakata ba'ilahi qailan, maka al-imam khalifah menulis surat kepada salah seorang pegawainya ini. Katanya dalam surat tersebut, amma ba'du. Fa inni usika bi taqwallah wal iktisadi fi amrihi. Adapun setelah itu, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang mesti didulukan dalam semua pesan, semua wasiat. Sebagaimana Allah dan Rasulnya berwasiat yang pertama adalah takwa. Para komandan pasukan yang diutus Rasul, wasiat pertamanya adalah takwa. Wal iktisadi fi amrihi, dan agar sedang-sedang saja dalam agama Allah. Sedang-sedang saja. Jangan berlebihan, jangan meremeh-remehkan. Sedang-sedang saja. Wa tibai sunnatihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma'ahdatsal muhditsuna ba'dahu, dan agar meninggalkan apa yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan sepeninggal Rasul dan para sahabat. Sudah diperingatkan, tinggalkan yang itu perkara baru diada-ada oleh orang belakangan. Ini wasiat disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz hidup di masa tabi'in. Wasiatnya, tinggalkan perkara baru yang diadakan oleh orang belakangan. Di masa itu sudah disebut orang-orang belakangan. Orang-orang yang muncul di masa itu yang mengadakan perkara baru dikatakan orang belakangan. Mimma jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natuhu. Fa'alaika bilumi sunnah fa'inah laka bitinillah ismatun. Maka hendaklah kamu memegangi sunnah. Sesungguhnya pegangan kepada sunnah itu merupakan keselamatan bagimu bi'idznillah, dengan izin Allah. Kalau berpegang dengan sunnah, orang selamat. Apa yang selamat maksudnya? Agamanya. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan agama. Menunjukkan bahwa di zaman tabi'in sudah ada tanda-tanda orang itu menjauh dari agama, menyimpang dari agama. Dan memang sudah muncul. Jangankan tabi'in, di masa sahabat masih hidup sudah bermunculan faham-faham baru yang itu disebut sebagai penyimpangan, alias ketidakselamatan dalam agama, faham-faham baru. Maka kata beliau, wajib kamu pegang teguh sunnah, itu merupakan keselamatan. Wa'lam annan nasa lam yuhdisu bid'atan illa waqad madha qablahu ma huwa dalilun 'alaiha wa ibratun fiha. Dan ketahuilah bahwa manusia itu tidak mengada-adakan bid'ah, perkara baru yang disebut dengan bid'ah, kecuali telah berlalu sebelumnya hal yang menunjukkan hal seperti itu. Dan sudah ada pelajaran tentangnya, yakni sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan, awas, jangan dekat-dekat bid'ah. Sudah ada petunjuk bahwa akan ada bid'ah, hati-hati darinya. Sehingga ketika belum memberikan nasihat, tidaklah orang mengadakan bid'ah, pasti sudah ada petunjuk yang mengingatkan. Jangan sampai seperti itu. Fa inna sunnata innama sanaha man alima ma fi ihtilafi minal khata wazzalal wal khumqi wal wata'amuk. Sesungguhnya yang namanya sunnah hanyalah yang mensunnahkan, yang menetapkan sunnah ini adalah orang yang tahu bahwa menyelisihinya merupakan kesalahan. Rasulullah yang menetapkan sunnah, mencontohkan sunnah itu orang yang tahu bahwa menyelisih sunnahnya adalah suatu kesalahan, wazalal ketergelinciran, kebodohan dan ta'amuk. Terlalu berdalam-dalam, berlebih-lebihan ta'amuk. Maka sunnah itu sedang-sedang saja, iktisad, pertengahan sunnah itu. Yang menimbulkan penyimpangan, kesesatan, sehingga timbul bid'ah, faham baru, karena terlalu berlebihan. Contoh, khawarij. Berlebihan dalam menghukumi orang yang melakukan dosa besar. Dihukumi sebagai orang kafir. Dikafirkan. Berlebihan dalam menghukumi. Sementara Murji'ah meremehkan. Orang berbuat dosa itu tidak berkurang imannya. Meremehkan. Ini berbalik. Adapun ahlu sunnah. Tuntunan sunnah. Pertengahan. Orang berbuat dosa besar tidak sampai kepada kekafiran, tetapi mencacat, mengurangi keimanannya. Ini pertengahan. Beda dengan dua kelompok yang satu ekstrim, yang satu lembek. Nah, maka adanya bid'ah diantaranya kepada ta'amuk, berlebih-lebihan. Faradzal nafsika maradiyah bihil qawmu li'angfusi. Maka ridolah buat dirimu. Apa yang kaum, yaitu sahabat, ridho untuk diri mereka. Apa itu? Akidahnya mereka ridho. Terima Rasulullah. Dah terima apa adanya. Ibadahnya para sahabat sudah. Tidak ngubah-ubah, tidak nambah-nambah, tidak ngurang-ngurangi. Ibadahnya. Seperti itu. Terima Rasulullah. Dalam bermuamalah, dalam berjihad, dalam berdakwah, sudah menjiplak Rasulullah. Ridho mereka. Dengan tunan sunnah. Tidak menambah-nambah, tidak mengurang-ngurangi. Maka kata Imam, ridholah buat dirimu apa yang para sahabat ridho buat diri mereka, yaitu tuntunan sunnah. Fa innahum musabiqun, karena mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita. Mendahului kita kepada apa? Kepada keberhasilan. Apa bukti keberhasilannya? Allah memuji mereka, merekomendasi mereka bahwa mereka orang yang telah disediakan surga buat mereka. Dalam surat Taubah sudah kita lewati sekian kali. Ayat 100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat muhajirin anshar. Allah sebutkan. Allah ridha mereka. Mereka ridha Allah. Allah sediakan surga bagi mereka. Rekomendasi Allah SWT. Mereka telah mendahului kita untuk meraih kesuksesan dalam beragama ini. Wa innahum an ilmin waqafu. Dan sesungguhnya mereka itu berhenti dalam keadaan punya ilmu. Berdiri berhenti, tidak maju, tidak mundur, karena mereka punya ilmu. Harus berhenti. Bukan berhenti karena mereka tidak tahu. Berhenti karena tahu. Harus berhenti. Wabi bawasrin nafirin kafu. Dan dengan pandangan yang jauh ke depan, mereka menahan diri dari amalan yang tidak ada contohnya. Dari tuntunan yang tidak datang dari Rasulullah, mereka menahan diri. Tidak mengajarkan, tidak mengucapkan. Tidak meyakini. Kalau itu perkara baru. Jadi bukan mereka itu karena tidak tahu, bukan. Karena tahu justru mereka tidak bicara. Tidak mengajarkan. Walau kanu ala kasfil umur akwa. Dan sesungguhnya mereka kalau ingin menyingkat perkara-perkara, mereka orang yang paling kuat pemahamannya. Menjelaskan segala urusan agama, mereka orang yang paling kuat, paling faham dalam perkara agama ini. Ini para sahabat. Kalau mau menjelaskan panjang lebar, mereka orang yang paling paham. Tetapi mereka penjelasannya ringkas, lugas, padat. Maka hadis para salaf pendek-pendek. Karena kefahaman mereka. Kalimat-kalimat yang mereka pilih tepat. Maka orang yang benar-benar terdidik dengan kefahaman yang benar, ucapan yang tepat. Para sahabat. Wabifadli biabifadlin fihi laukana akhro. Dan dengan keutamaan dalam perkara, suatu perkara, kalau itu ada, mereka orang yang paling berhak mendapatkannya. Ada suatu perkara, ini memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, keistimewaan. Para sahabat mesti orang yang paling berhak mendapatkannya. Artinya karena mereka orang yang paling dahulu mengamalkannya. Orang belakangan tahu hanya dari sahabat. Tidak mungkin tahu tanpa melewati sahabat. Tidak mungkin orang belakangan. Tahu suatu keutamaan, suatu kelebihan, keistimewaan dalam suatu amalan, suatu perkara. Mesti melewati sahabat. Maka kalau itu ada suatu kelebihan, sahabat kok tidak tahu, sahabat kok tidak meraihnya. Kemudian orang belakang kok meraih kelebihan suatu tertentu. Amalan ini kok ada kelebihan, sahabat tidak lakukan. Ini ada tanda tanya. Kok bisa sahabat tidak tahu? Dari mana mereka tahu kalau bukan melewati sahabat? Ini perkara baru mesti. Mesti perkara baru. Nah, maka kalau ada suatu kelebihan dalam suatu perkara, mesti para sahabat yang paling berhak mendapatkannya. Jangankan perkara besar. Jangankan perkara besar. Yang namanya perkara remeh kecil, nyabut bulu ketiak, nyukur bulu kelamin, motong kuku, tidak pernah tinggalkan perkara semacam itu. Apalagi yang besar-besar. Jangankan semacam itu. Hampir tidak ada bagian agama yang terlewatkan oleh para sahabat. Hampir tidak ada. Walain kanal huda ma antum alaih laqad sabaqtumuhum ilaih. Kalau saja petunjuk itu seperti yang kamu jalani, berarti kalian telah mendahului sahabat. Ini tidak mungkin. Sesuatu tidak mungkin. Mendahului sahabat dalam suatu perkara. Tidak mungkin. Karena orang belakang tahu itu lewat sahabat. Orang belakang tahu Al-Quran dari siapa? Lewatnya siapa? Sahabat. Orang belakang tahu hadis lewatnya siapa? Sahabat. Tidak ada perkara agama ini yang tidak lewat sahabat. Tidak ada. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa yang saya ikuti ini petunjuk, sementara sahabat tidak mengamalkannya, tidak mengikutinya, berarti dikatakan kamu telah mendahului sahabat. Ini bukan suatu pujian. Orang dikatakan mendahului sahabat juga, wah ini berarti lebih depan daripada sahabat. Nah, salah. Ini merupakan celaan. Mendahului sahabat ini merupakan celaan. Wala in qulta inna ma uhdisa ba'dahum ma ahdathu illa man ittaba'a ghoro sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum laqad takallamu fiha bima yakfi. Kalau kamu berkata sesungguhnya tidaklah diada-ada perkara bid'ah, perkara baru, kecuali oleh orang yang mengikuti selain jalan sahabat. Yang mereka tidak suka jalan sahabat. Maka itu sudah berkata dengan perkataan yang cukup. Artinya kalau kita mengatakan, bid'ah itu yang mengadakan adalah orang yang tidak mengikuti jalan sahabat. Bid'ah itu yang mengadakan adalah orang yang tidak suka jalan sahabat, tidak merasa cukup dengan jalan sahabat. Kalau kita katakan demikian, perkataan ini sudah cukup perkataan kita. Cukup. Kita itu benar berkata demikian. Bid'ah itu bukan tuntunan sahabat. Wa wasafu minhum ma yasfi. Dan berarti dia telah mensifati jalannya sahabat dengan perkara yang sudah memuaskan. Bahwa jalan sahabat itu bukan semacam itu. Bukan yang baru-baru semacam itu. Fama dunhum muqasir, fama faqhum muhasir. Maka orang yang di bawahnya sahabat dalam beragama, yakni lebih lembek, berarti dia muqasir. Mengurang-urangi. Kurang dalam mengikuti sahabat. Fama faqhum, yang di atasnya sahabat terlalu bersemangat, berlebih-lebihan, dia muhasir. Orang yang rugi. Orang yang ya muhasir. Belebihan. Laqad qasara dunahum aqwamun fajafu. Dan sungguh telah ada kaum yang mereka mengurang-urangi sehingga lebih di bawah sahabat, lebih lemah, lebih lembek dari semangat para sahabat, fajafu. Akhirnya mereka ya jafu. Kering, yakni tidak berkembang menjadi baik. Wa tamahanuhum akhrun faghalu, sementara yang lain terlalu berambisi, terlalu berlebihan, terlalu semangat tanpa ilmu. Faghalu. Makanya gulu, akhirnya gulu. Sikapnya ekstrim, dikit-dikit dikafirkan, dikit-dikit divonis ini dan itu, ekstrim. Maka ahlu sunnah tidak ekstrim dan juga tidak meremehkan. Fa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Maka sesungguhnya mereka para sahabat itu, di antara ekstrim maupun lembek, mereka ada petunjuk yang lurus. Ini wasiat khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz kepada salah seorang pegawainya ketika bertanya tentang hawa. Jawabannya semacam itu. Hawa itu berarti apa? Hawa itu bagiannya adalah bid'ah. Perkara baru dalam agama disebut dengan hawa. Disebut dengan hawa. Maka dalam sebuah hadis perpecahan umat, Rasul menyebut bahwa berpecah menjadi 73 golongan itu fil hawa atau kama Rasul dalam perkara bid'ah, atau sebabnya adalah bid'ah, berpecah belah. Kalau tidak muncul bid'ah, agama itu cuma ngikuti Rasul semuanya, enggak ada perpecahan, enggak ada perbedaan. Paling perbedaan dalam perkara yang sifatnya cabang, mungkin dalam amaliyah yang semuanya mungkin datang dari Rasulullah atau ijtihad seorang ulama, bukan perkara baru dalam akidah, bukan perkara baru dalam ibadah. Kalau tak muncul perselisihan, kalau semua umat Islam itu mengikuti sunnah, mencukupkan dengan sunnah, tetapi Allah dengan hikmahnya mentakdirkan muncul berbagai macam bid'ah, perkara baru dalam agama, sehingga menjadi sebab perpecahan. Kemudian kalimat kedua dikatakan oleh Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah. Dalam wasiatnya beliau katakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Dahulu yang telah berlalu dari ulama-ulama kami, ulamanya Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama sahabat, mereka mengatakan al-i'tisamu bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Mencukupkan diri dengan sunnah keselamatan. Wala ilmu yukbadu qabdan syari'an. Yang kedua nasihat beliau adalah ilmu itu dicabut dengan cepat. Dengan cepat ilmu dicabut. Begitu cepatnya meninggalnya para ulama yang membimbing umat, itu disebutnya ilmu. Cepat sekali. Fabi'i sil ilmi sahabatul din wa dunya. Karena sesungguhnya dengan hidupnya ilmu, akan tetap ada agama dan dunia. Ilmu dan dunia itu akan langgeng. Agama dan dunia itu akan langgeng dengan adanya ilmu. Dengan adanya ilmu. Ilmu mengamalkan agama. Dunia baik, agama baik. Wa fi dhihabil ilmi. Fidhahabil ilmi dhabudhalika kulih. Dan dengan hilangnya ilmu, maka hilang semua tadi. Kebaikan agama hilang, kebaikan dunia hilang. Tanpa adanya ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu sunnah. Ilmu kitab sunnah. Dengan pemahaman para sahabat, para salafus soleh. Yang ketiga, wasiat Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala dalam mukadimah kitab sahih beliau. Sebagaimana dikenal, Imam Ibnu Hibban punya kitab dengan nama Sahih Ibnu Hibban. Walaupun para ulama menilai tidak layak dikatakan sebagai kitab sahih, karena Yang pertama, dalam kitab tersebut banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Yang kedua, Imam Ibnu Hibban sendiri termasuk di antara ulama yang terlalu bermudah-mudahan dalam mensahih hadis yang dhaif. Maka kitab beliau tidak layak dikatakan sebagai sahih Ibnu Hibban. Dalam mukadimahnya beliau mengatakan, inna fi luzumi sunnatihi tamamas salamati wa jima'al karamati. Sesungguhnya dalam mengikuti sunnah Nabi terdapat keselamatan yang sempurna. Keselamatannya sempurna kalau mengikuti sunnah Nabi. Terkumpul karomah. Karomah itu jangan difahami seperti orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, dibakar tidak mempan, dibacok tidak luka. Jangan difahami itu karomah. Karomah adalah ketakwaan. Karomah adalah di atas kebenaran. Istiqomah di atas kebenaran. Itu karomah. Maka dengan itibak sunnah, menetapi sunnah, terkumpul padanya karomah. Berarti dia istiqomah di atas jalan yang lurus. Itu karomah. La turfa'u surujuha. Yang tidak akan pernah padam cahayanya, pelitanya sunnah tidak akan pernah padam. Walanud hadu hujajua, dan tidak akan tergelincir argumen sunnah. Tidak akan patah, tidak akan roboh argumen sunnah. Orang berargumen dengan sunnah tidak akan pernah terkalahkan. Karena sunnah itu wahyu, pasti benar. Tentunya dengan pemahaman yang benar. Man lazimaha usima wa man khalafa nadima. Maka siapa yang menetapi sunnah, dia terselamatkan, terjaga dari penyimpangan. Dan siapa yang menyelisihinya, nadima, bakal menyesal. Pasti menyesal. Menyelisih sunnah pasti menyesal. Dan penyesalan yang sangat berbahaya. Karena penyesalan yang dikhawatirkan di akhirat. Tidak ada waktu untuk meralat, menebusnya, tidak ada waktu kalau sudah sampai di akhirat. Idh hiyal khisnul khosin, karena sunnah itu merupakan perisai yang kokoh untuk melindungi diri. Waruknur rakin alladhi bana fadluhu, dan merupakan pilar yang kuat, yang jelas keutamaannya. Tuntunan sunnah jelas keutamaannya. Wamatuna hablu, dan kuat talinya. Berbagai dengan sunnah itu kuat pegangannya. Talinya kuat. Tidak khawatir putus. Tali yang menyampaikan ke surga Allah, menyelamatkan dari neraka Allah. Tali yang kuat, tidak bakal putus. Siapa yang berpegang dengan sunnah, bergelantungan dengan sunnah, kalau dia terancam masuk neraka, dia akan tidak pernah putus dengan tali tersebut. Bisa naik sampai ke surga. Selama tidak melepaskan pegangannya dengan sunnah. Tidak pernah putus tali sunnah. Tali akan sampai ke surga Allah SWT. Itulah tali Allah. Man tamasaka bihi sada, siapa yang berpegang dengannya maka dia akan mulia. Akan mulia walaupun dia mendapatkan ujian-ujian berat, tetap akan dimuliakan Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal teguh dengan sunnahnya. Teguh berpegang dengan sunnah sampai disiksa, dicambuk, dipenjara dan sebagainya. Teguh, akhirnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Diselamatkan, dikeluarkan dari penjara. Dimuliakan. Diangkat sebagai imam yang terbesar sepanjang masa. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah Ta'ala. Juga ulama yang lain. Bagaimana ketabahan mereka dengan itibak sunnah. Maka nama-nama mereka mulia. Di lisan-lisan kaum muslimin. Dimuliakan oleh para kaum muslimin. Karena teguh dengan itibak sunnah. Allah muliakan. Di dunia, sebelum akhirat, apalagi di akhirat. Waman roma khilafahu bada, maka siapa yang berusaha untuk menyelisih sunnah, dia akan bada, akan binasa, hancur, hancur, hancur agamanya, dan hancur masa depannya di akhirat. Fal muta'alliqun nabi ahlu sa'adah fil ajil, maka orang yang mengaitkan agamanya dengan sunnah, dia adalah orang yang berbahagia di masa dunianya. Sudah senang. Orang mengenal sunnah, ini tuntunan Rasulullah. Ini tuntunan sahabat, kenal dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ini jalan kepada surga Allah. dia senang, bahagia mengikutinya. Karena punya iman. Keimanannya mendorong untuk teguh dengan sunnah. Wal makbutuna makbutuna bainal anami fil ajil. Dan ya, kebalik. Orang yang mengaitkan agamanya dengan sunnah, dia menjadi orang yang berbahagia fil ajil. Di akhirat, bukan di dunia, di akhirat. Wal makbutuna bainal anam fil ajil, dan dia akan menjadi orang yang diiri oleh manusia di dunia. Orang ngiri kepada orang yang istiqomah dengan sunnah. Ngiri, ini orang punya kemuliaan. Bukan kemuliaan didapat dengan harta. Bukan kemuliaan dapat dengan pangkat dan jabatan. Kemuliaan karena itibak sunnah. Mulia. Mungkin orangnya orang yang tidak punya. Orangnya mungkin bukan seorang pejabat. Orang biasa, cumpang-camping mungkin. Tapi tetap dihargai, dihormati. Kenapa? Dikenal dia sebagai orang yang menjaga diri dengan agamanya. Dikenal, dihormati, dimuliakan di dunia. Ini wasiat Imam Ibnu Hibban agar ittiba' sunnah dan pemahaman salaf. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Dhammul Muwaswisin, kata beliau, wa fi ittiba'i sunnah barakatu muwafaqati syar'i. Dengan ittiba' sunnah, ngikuti sunnah dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam berjihad dan sebagainya. Ngikuti sunnah terdapat barokah mencocoki syariat, menepati syariat kalau ngikuti sunnah. Dipastikan benar dalam mengamalkan syariat. Dipastikan benar kalau ngikuti sunnah. Sebaliknya kalau orang tidak cocok dengan sunnah, siapa yang menjamin benar? Dengan tolak ukur yang mana dikatakan benar? Mau dikatakan dia mengamalkan Al-Quran, apakah demikian Rasulullah mengamalkan Al-Quran? Kalau Rasulullah mengamalkan demikian, pasti ada dalam sunnah. Pengamalan Al-Quran oleh Rasulullah ada dalam sunnah. Maka mengamalkan Al-Quran pun butuh kepada sunnah. Bagaimana Rasulullah mengamalkannya? Sholat, Allah perintahkan sholat. Bagaimana mengamalkannya? Butuh kepada sunnah. Puasa, perintah Allah puasa. Bagaimana mengamalkannya? Butuh kepada sunnah. Rasulullah telah mencontohkan. Zakat, bagaimana perinciannya? Lihat dalam sunnah. Rasulullah menjelaskannya. Maka, bagaimana orang bisa mengamalkan agama tanpa sunnah? Apa bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah? Tidak bisa. Kalau toh benar, karena kebetulan, tetap salah jalannya. Salah caranya. Tidak terpuji. Tidak terpuji. Tetapi orang yang keliru, tetapi berusaha mengikuti sunnah dalam Al-Quran, tetapi keliru, tidak disalahkan. Karena berusaha menempuh jalan yang benar. Orang keliru, tidak disalahkan. Orang keliru. Lain dengan orang menyengaja salah. Maka dalam ittiba' sunnah, ada barokah mencocoki syariat. Waridho Rabbi subhanahu wa ta'ala, dan terdapat keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngikuti sunnah, ridho Allah. Karena Allah perintahkan. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa kalian. Allah ridho. Maka Allah mencintai, maka Allah mengampuni dosanya. Wa raf'u darajat, dengan ittiba' sunnah ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya sebagai ahlus sunnah. Seorang sunni. Sebutannya seorang sunni. Ahlus sunnah. Bukan ahlul hawa. Bukan ahlul bid'ah. Coba orang kalau disebut ahlus sunnah. Yang satu disebut ahlil bid'ah. Mana yang mulia? Ahlus sunnah. Kalau dikatakan ahlil bid'ah, ini adalah celaan. Kalau dia dikatakan, oh ini si fulan ini ahlus sunnah. Ini kemuliaan. Kemuliaan. Diangkat derajatnya di dunia. Warahatul qalbi, dan terdapat ketentraman hati kalau ngikuti sunnah. Tentram. Yakin ini benar. Kenapa? Rasul mengamalkan demikian. Sahabat mengamalkan demikian. Yakin benar. Hatinya tentram. Tetapi ketika mengamalkan amalan, ditanya, kamu kok mengamalkan demikian? Apa Rasul juga beramal demikian? Ditanya demikian. Tidak bisa membuktikan. Wah, Rasul gimana ya? Nah, sudah gundah hatinya. Tidak tentram. Karena apa? Tidak cocok dengan Rasul. Belum tentu cocok dengan Rasul. Maka kalau cocok dengan Rasul amalannya, sudah tentram. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah maukan. Wada'atul badan. Dan badan pun rileks. Kalau beramal itu sunnah rileks. Tidak susah-susah. Tidak capek-capek. Tidak bermacam-macam. Enggak ada tambahan-tambahan. Sholat ya biasa saja. Enggak pakai macam-macam. Sholat. Zikir setelah sholat. Ya biasa saja apa adanya. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Enggak pakai tambahan macam-macam. Enggak pakai goyang-goyang macam-macam. Rileks badan. Mengamalkan sunnah. Sederhana. Dalam beramal. Karena enggak ada tambahan-tambahan. Enggak memberat-berati. Maka badan lebih enak, lebih rileks. Wa targhimu syaiton, dan membuat jengkel syaiton. Ini yang terpenting. Membuat jengkel syaiton itu ada poin besar dalam Islam. Sehingga misalnya seorang itu lupa dalam sholatnya. Harusnya dia sholat sudah 4, tapi dia ragu akhirnya berdiri menjadi rakaat yang 5. Sholat duhur sampai 5 rakaat karena lupa. Maka perintah Rasul sujud sahwi 2 kali setelah salam. Salam 2 kali kanan kiri, lalu sujud sahwi 2 kali. Sujud 2 kali kemudian salam 2 kali lagi. Kata Rasulullah, kalau yang dia kerjakan memang 4, yang dia kerjakan itu apa? Benar sudah 4, maka sujudnya itu merupakan pembuat jengkel syaitan. Ada poin. Buat setan jengkel, udah dilupakan kok tetap ada solusinya. Setan jengkel. Nah, maka ngikuti sunnah itu lebih besar lagi. Membuat jengkel setan. Setan pengennya orang menyimpang, ini tetap saja istiqomah dengan sunnah. Setan jengkel. Wasuluku siratul mustaqim. Dan dengan itibak sunnah berarti dia telah menempuh jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Ini wasiat Imam Al-Qurbah dari ulama madhab Hambali. Yang kelima perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Aqrabul wazaili ilallah mulazamatu sunnah. Penghantar yang terdekat kepada Allah Ta'ala adalah menetapi sunnah. Penghantar yang terdekat kepada Allah untuk sampai kepada Allah adalah menetapi sunnah. Tidak melepas darinya. Wal wuqufu ma'aha fid dhohir wal batin, dan berjalan atau berdiam diri bersamanya lahir dan batin. Lahirnya ngikuti sunnah, batinnya bersama sunnah. Terus demikian, itu jalan pintas terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa damul ihtiqari ilallah, dan terus merasa butuh kepada Allah, butuh hidayah, butuh bimbingan, butuh petunjuk terus kepada Allah. Wa iradati wajhi wahdah, dan terus menginginkan wajah Allah satu-satunya dalam segala aktivitas ibadahnya. Yang diinginkan wajah Allah bukan cari muka di depan orang. Yang diinginkan adalah wajah Allah, bukan cari muka di muka di mata orang lain. Keikhlasan. Bil aqwali wal afal, dengan ucapan maupun perbuatan mencari wajah Allah, mencari pahala Allah, mencari ridha Allah. Itu merupakan jalan terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wasala ahadun illallah illa min hadhi thalas, dan tidaklah seseorang bisa sampai berjumpa dengan Allah kecuali melalui 3 jalan ini. Yang pertama tadi menetapi sunnah. Yang kedua lahir batin bersama sunnah. Yang ketiga butuh terus kepada Allah, bersama sunnah masih satu tadi. Yang kedua butuh terus kepada Allah. Yang ketiga ikhlas mencari wajah Allah SWT dalam berucap dan beramal. Ini 3 ini. Maka kata Syekh Bukhari, seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan 3 perkara ini. Wa man qata'anha ahadun illa bingkitaihi, dan tidak seorang pun terputus jalannya kepada Allah kecuali karena terputusnya 3 perkara ini, au an ahadima, atau terputus salah satunya. Terputus untuk sampai kepada Allah, pertama mungkin karena dia tidak mengikuti sunnah, terputus karena jalan selain sunnah tidak menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mungkin dia tidak merasa butuh kepada Allah. Tidak merasa butuh kepada Allah. Maka, karena tidak butuh kepada Allah, tidak beribadah, tidak meminta, tidak sampai kepada Allah. Yang ketiga, karena tidak ikhlas. Amal tidak ikhlas, tidak sampai kepada Allah. Maka, kalau orang terputus jalannya kepada Allah, itu karena terputusnya tiga perkara ini, atau salah satunya. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, rahimahullah, fadlu ilmi salafi alal khalaf, dalam kitab beliau, kelebihan ilmu salaf di atas ilmu khalaf orang belakangan. Kata beliau dalam kitab ini, fa afdalul ulumi fi tafsiril Quran wa ma'anil hadis wal kalami fil halal wal haram. Ilmu yang paling tinggi derajatnya adalah dalam perkara tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis. Yang ketiga, membicarakan halal dan haram. Itu ilmu yang paling tinggi derajatnya. Tafsir Quran, makna hadis, halal haram. Maka ma'suran anis sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim illa ayyan tahya ila zaman a'immat Islam al-mashhurin al-mutaqaddimin. Yaitu ilmu yang didapat dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sampai berujung pada zamannya imam-imam Islam yang masyhur, yang dijadikan teladan. Imam Syafi'i, Imam Malik sebelumnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Para ulama umat ini. Itu ilmu tafsir melalui mereka. Ilmu hadis, makna-makna hadis melalui mereka. Halal haram melalui mereka. Itu sebaik-baik ilmu. Alladzina samainahum fi masabaqo, yang telah kami sebutkan yang telah lalu. Fadabtu marwi anhum fi dzalika afdhalul ulum ma'a tafahumihim. Maka batasannya bahwa apa yang diriwayatkan dari mereka, dari sahabat, dari tabi'in, dari para imam, itu merupakan ilmu yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya. Ma'a tafahumihi, tetapi dengan memahaminya dengan baik. Sumber ilmunya mereka dan memahaminya dengan benar. Wa ta'al ta'akulihi, dan dengan ya hampir sama dengan memahami. Wa tafakuhi fihi, memahami, mendalami dengan baik. Itu sebaik-baik ilmu. Ma hadatsa ba'dahum natawasu la kharafi katsir minhu. Adapun apa yang diada-ada setelah mereka, setelah zamannya para imam yang berluas-luas dalam hal ilmu, tidak ada kebaikan pada kebanyakan ilmu tersebut. Tidak ada kebaikannya. Berluas-luas dalam hal ilmu. Udah keluar dari batasan ilmu para salaf. Bicara tentang ilmu kalam, di luar ilmu para salaf. Ilmu mantik, di luar ilmu para salaf. Ilmu filsafat, di luar para salaf. Para salaf tidak butuh ilmu semacam itu. Mereka berhasil memahami agama dengan cukup ilmu sunnah yang datang dari Rasulullah dan para sahabat. Illa ayakuna syarhan li kalamin yata'allaku bi kalamin. Kecuali kalau pembicaraan itu adalah berupa syarah penjelasan terhadap perkataan yang berhubungan dengan perkataan para sahabat. Perkataan para imam butuh dijelaskan. Itu saja. Sebagai tambahannya, karena menjelaskan. Bukan karena di luar ilmu mereka. Tapi sekedar penjelasan. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktsuruhu batilun aw la manfaata fih. Adapun ilmu-ilmu yang menyelisih perkataan mereka, atau perkataan yang menyelisih perkataan para sahabat, para imam, kebanyakannya batil. Atau minimalnya tidak ada manfaatnya. Pembicaraan ilmu kok enggak sejalan dengan para imam, ini mungkin batil, minimalnya tidak ada manfaat. Enggak dibutuhkan. Wala yujadu fi kalami man badahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi aujazil lafdin wa asori ibaratin. Tidaklah didapati kebenaran dalam ucapan orang yang belakangan, kebenaran yang ada dalam ucapan orang belakangan, kecuali dalam perkataan orang dahulu itu ada. Sudah terdahului oleh para pendahulu umat ini. Kalau orang belakangan mengucapkan kebenaran. Dengan lafaz yang lebih ringkas dan ungkapan yang lebih pendek. Jadi mesti ada kebenaran al-haq diucapkan oleh orang zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada yang mendahului ucapan tersebut. Kalau itu kebenaran. Bukan kebenaran baru ditemukan orang belakangan sekarang. Tidak ada. Tidak ada semacam itu. Tidak ada. Wala yujadu fi kalami man ba'dahum min batini illa wa fi kalamihim mayubayyinu butlanahu liman tafahama wa ta'ammalah. Dan tidaklah didapati kebatilan pada perkataan orang belakangan. Tidak didapati kebatilan pada perkataan orang belakangan. Melainkan dalam perkataan orang dahulu sudah ada penjelasannya. Bahwa itu batil, jangan diikuti. Sudah ada zaman dahulu. Mengingatkan dari bid'ah, dari perkara baru, dari ini dan itu, dalam dari faham rafidhah syiah, dari faham khawarij, sudah ada yang peringatan sejak zaman dahulu, sudah ada. Zaman sekarang dimunculkan faham semacam ini. Perkara batil ini. Dahulu sudah ada yang peringatkan, jangan ikuti yang ini. Sudah. Wa yujadu fi kalamihi minal ma'ani adil badi'ah wal ma'hadi daqiqah. Didapati dalam perkataan para salaf, para tabi'in, para sahabat, para imam, makna-makna yang indah. Demikian pula penjelasan-penjelasan yang detail, yang rinci. Dalam masalah hukum, jelas sekali. Sampai yang namanya kencing, buang air kecil. Jelas sekali rincian hukum-hukumnya. Apakah orang kencing itu berdiri ataukah duduk semestinya? Bagaimana kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dan sebagainya? Detail sekali urusan semacam itu. Sampai dalam urusan yang sangat rahasia, hubungan suami istri. Ada penjelasan. Ada penjelasan. Boleh mendatangi istri dari arah belakang selama arahnya yang depan, sasaran yang depan, misalnya semacam itu. Ada penjelasannya. Bagaimana kalau seorang syahwatnya meningkat, kemudian sampai keluar cairan dalam di ujung kemaluannya yang namanya madi, ereksi sampai keluar kecairan yang namanya madi, kemudian mengenai celana, bagaimana caranya mengatasinya? Lengkap dalam hadis. Penjelasan para salaf lengkap sekali. Sehingga apa yang datang dari sahabat dakik benar-benar rinci. Jangankan perkara-perkara besar. Segala urusannya dijelaskan dengan rinci. Yang kecil-kecil saja rinci apalagi yang besar. Malayah tadi ilaihi man ba'dahum wala yulimu bihi. Sementara orang-orang belakangan kadang tidak mengambilnya sebagai petunjuk. Faman lam ya'khud al-ilma min kalamihim fatahu dalikal khair kulluhu. Maka siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan para pendahulu umat ini, dia akan terluput dari banyak kebaikan atau bahkan seluruh kebaikan kalau tidak mengambil ilmu dari mereka. Ma'amanya ka'ufika sinnal batil. Selain itu, dia terjatuh dalam banyak kebatilan. Enggak dapat kebaikan sama sekali dan terjatuh dalam banyak kebatilan. Mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum, mengikuti orang-orang yang belakangan dari para sahabat, belakangan dari para imam. Yani enggak ngikuti mereka. Membebek orang-orang yang juga memunculkan perkara baru. Fayahtaju man arada jam'a kalamihim illa ma'rifati sahihihi min sakimihi. Maka orang yang ingin mengumpulkan perkataan para salaf, para pendahulu, sahabat, tabi'in, para imam, ingin mengumpulkan perkataan mereka, butuh untuk mengenali mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Tidak semua yang diriwayatkan itu sahih. Ya, ini siapa yang meriwayatkan? Perkataan Imam Syafi'i demikian, siapa yang meriwayatkan? Nah, harus diteliti, butuh ilmu. Wa dzalika bi ma'rifatil jarh wa ta'dil wal ilal, yaitu dengan mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal, ilmu hadis. Faman lam ya'rif dzalika fahuwa ghairu wasikin bima yanqulu min dzalik. Maka siapa yang tidak mengenal ilmu semacam ini, dia tidak terpercaya dalam menyampaikan ucapan-ucapan orang terdahulu. Menyampaikan butuh ilmu. Wal tabisu alaihi haqqu bi batili, dan terkaburkan padanya antara hak dan batil. Wa fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immatis salaf al-muqtada bihim illa zamani Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid. Dan di zaman kita ini jelas sekali kebutuhan untuk menulis perkataan para imam salaf yang menjadi teladan bagi umat ini. Sampai zamannya Imam Syafi'i, dari sahabat tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibnu Ruhuyah, Imam Abi Ubaid, dan selanjutnya. Waliyakun al-insanu ala hadir mimma hadatha ba'dahum, agar orang itu bisa waspada terhadap perkara baru yang dimunculkan belakangan. Ini loh, ajaran orang terdahulu demikian. Ditulis, disebarkan. Agar orang sekarang tahu dan selamat dari perkara baru, ajaran baru. Fa innahu hadatsa ba'dahum hawadithun hawadithu katsirun, karena sungguhnya setelah zaman mereka muncul banyak perkara baru. Fa Allah as'alu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi ula ayyufiqona jami'an lima yuhibbu wa yardha. Maka hanya kepada Allah kita mohon dengan namanya yang husna, dengan sifatnya yang maha tinggi, agar dia memberikan taufik kepada kita semuanya terhadap apa yang dia cintai dan dia ridhoi. Wa yaj'alana mubarakina aina makuna, dan agar Allah jadikan kita orang-orang yang diberkahi di manapun kita berada. Wa isbitana alal Islam wa sunnah, dan agar Allah teguhkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa yakbiduna ilaihi ghara maftunin, dan agar Allah matikan kita dalam keadaan tidak terkena fitnah. Wa yulhiqona bi ibadati ibadihi sholihin, dan agar Allah kumpulkan kita bersama orang hamba-hambanya yang soleh. Innahu jawadun karim, saya memujib, sesungguhnya dia maha dermawan, maha pemurah, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulihi, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi alamin. Demikian akhir dari muhadrah disampaikan oleh Syekh Abdul Abdul Al-Bukhari dalam menjelaskan manhaj salaf. Dan mungkin masih tersisa dalam benak kita tentang orang-orang yang mirip dengan salaf. Orang-orang yang casingnya sama, tetapi isinya beda. Penampilannya sama, juga memakai nama salaf, tetapi ada pada mereka penyelisihan kepada prinsip salaf. Padahal menyelisih satu saja di antara prinsip-prinsip salaf, maka tidak dianggap salafi. Contoh, di masa Ibnu Umar masih hidup, muncul orang punya pemahaman bahwa Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadinya. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Maka faham yang satu ini membuat dia keluar dari sunnah. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan kelompok pemahaman semacam ini. Ada faham yang boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim, yang tidak adil. Boleh memberontak. Punya satu faham ini, sudah dikatakan dia bukan ahlus sunnah, bukan salaf, dia khawarij. Maka ditanyakan kepada Syekh Fauzan, seseorang mengatakan bahwa dia adalah ahlus sunnah, salafiyun, tapi dia mengajak orang untuk memberontak kepada pemerintah, apakah dia benar seorang salafi? Tidak, kata beliau. Dia seorang khawarij. Punya penyimpangan satu dari manhaj salaf, satu prinsip salaf dia nelisih keluar dari salaf. Maka di masa kita ini banyak orang-orang berbaju sama, pakai nama yang sama, sehingga orang masih bingung ini salafi atau bukan. Masih ada jam berapa ini? Kita mau maghrib. Kita berarti butuh penjelasan tentang orang-orang yang serupa tapi tak sama ini. Sesungguhnya mereka itu siapa? Titik penyimpangannya di mana? Kita butuh tahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua di lain waktu untuk bisa mempelajari, mengkaji tentang penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf, sehingga kelompok-kelompok tertentu yang nampaknya mirip serupa dengan salafi tapi sesungguhnya menyelisih prinsip salaf. Kita butuh pengetahuan semacam ini supaya tidak bingung. Karena sebagian masih bingung, ini katanya salafi tapi kok beda, tapi ada samanya, ada serupanya. Membuat sebagian orang bingung. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menyampaikan di waktu yang lain, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk istiqomah di atas salaf. Mana salaf, dakwah salaf, sampai Allah matikan kita di atasnya. Itu yang bisa kami bacakan pada sore hari ini. Jika ada benarnya, alhamdulillah. Minallahi taufik wal hidayah. Adapun jika ada keliru dan salahnya dari saya pribadi atau dari syaitan, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan yang lebih baik darinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.